Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. An-Nau' Tsani. Ya. Man yaqra. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala An-Nau' Tsani. النوع الثاني سوف نتكلم يا ان يوصي بنصيب او بمثل نصيب وارث غير معين فللموصى له مثل مال اقلهم يعني yang jenis yang kedua dia berwasiat dengan nasib bagian atau bimithli nasib atau semisal dengan bagian salah satu ahli waris ghairi muayyan yang tidak ditentukan ahli warisnya. Yang jelas salah satu ahli waris. Nah, bagian atau semisal bagian salah satu ahli waris yang ada. Maka di sini ilmu salahu yang dapat wasiat itu ditujukan wasiat untuknya. Dia dapat mithlu mali aqallihim dapat senilai semisal dengan bagian terkecil dari jatah yang ada dari seluruh ahli waris. Jadi siapa ahli waris yang paling kecil bagiannya jatah warisannya, nah dia dapat semisal dengan itu. Jadi yang terkecil yang diberikan. Baik. فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة والورثة أم وثلث وثلاث زوجات وابن فمسألة الورثة من 24 للأم الثلث 4 وللزوجات الثمن 3 لكل واحد والباقي للابن فأقل الورثة نصيبا إحدى الزوجات فإن نصيبها 24 فيكون للموصى له 25. طيب. Kalau dia berwasiat ya, misal dengan bagian salah satu dari ahli waris. Ahli warisnya salah zaujat dan ibn. Ya, ini ada ibn, jadi dapat imma thuluts imma sudus. Ada berarti sudus. Salah zaujat, zaujah satu atau lebih imma jatahnya. Tumun imma rubu. Ada walad berarti tumun. Kemudian al-baqi lil ibn. Berarti 1/6, 1/8. Al-baqi berarti masalah yang bisa terbagi ke 6 dan 8. 24. Ya. Nah. Baik. Jadi fa masalatul waratsati min 24. Masih ingat cara mencari masalah ya? Kalau hafal usulul masalah itu sih gampang, tinggal milih salah satunya. Kalau tidak hafal caranya gimana? 8 dengan 6, 1/8, 1/6. Ya. Itu kan muwafaqah ya? Ya, kelipatan. Kelipatan berapa itu? Kelipatan 2. Iya. Jadi dibagi 2 8 itu kelipatan 2 berarti 4. 4 kali 6 24 atau 6-nya dibagi 2 3, 3 kali 8 24. Ya. Nah. Lil ummi sudusu 24 bagi 6 4. Al-zawjat ats-tsumun tsalatsatun bi kulli wahidatin wahid. Yani 3 ya, itu dibagi diantara mereka bertiga masing-masing satu. Wal baqi yang tersisa lil ibn, berapa yang tersisa? 4 tambah 3 7. Berarti tersisa berapa? 24 kurang 7. 17 itu yang tersisa untuk ibn. Nah, di antara ahli waris tersebut yang paling kecil bagiannya siapa? Zaujat. Hanya masing-masing dapat satu. Berarti fa inna nasibaha wahidun, karena sesungguhnya bagian dari masing-masing zaujat itu satu, itu yang terkecil. Wahid min 24, satu dari 24. Nah, fayakunu lil musalahu wahid, maka al musalahu dapat satu min 25. Jadi tambahkan di bawah al musalahu dapat satu, kemudian ditotal kembali masalahnya berarti menjadi 25. Nah, berarti masing-masing istri dapat 1 dari 25. Kemudian dapat 4 dari 25. Kemudian ibn 17 dari 25. Al-Musalahu 1 dari 25. Kayak begitu. Wal-wasiyatu bil-juz'i. Wal-wasiyatu bil-juz'i. أن يوصي له بجزء من ماله وهو نوعان أيضا أحدهما أن يوصي له بجزء. طيب والوصية بالجزء dia berwasiat untuknya ya بجزء من ماله dengan juz satu bagian dari hartanya. Baik, dan ini dibagi dua juga. Yang pertama أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء بجزء غير معين بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها وللموصى له ما شاء الورثة مما يتمول مما يتمول إلا إذا أوصى له بسهم فقيل له ما شاء الورثة وقيل له سدس بمنزلة سدس مفروض بمنزلة سدس مفروض وهو المذهب وقيل له سهم مما صحت منه المسألة إلا أن يزيد على السدس فيقطع السدس فقط. السدس. فيقطع السدس فقط. ويظهر أثر هذا. Yang pertama dari dua macam itu, dia berwasiat dengan juz satu bagian dari hartanya, ghair mu'ayyan, juz bagian yang tidak ditentukan, dengan bahasa misalkan syai', saya wasiatkan syai'. Ya, sesuatu dari sebagian dari harta itu hab nasib, ini semua sama makna hab nasib, yakni bagian maknanya, artinya dia mewasiatkan ada sebagian hartanya diwasiatkan untuknya tapi tidak ditentukan berapa nilainya. Al-muhim ya, ada sebagian hartanya diwasiatkan untuk itu gitu, maka bagaimana ini? Karena tidak ditentukan. Kalau yang sebelumnya kan dia tentukan bagiannya semisal dengan ahli waris tertentu atau semisal dengan bagian salah satu ahli waris, meskipun tidak ditentukan. Dan itu yang terakhir kita belajar, dan diberikan bagian yang terkecil dari ahli waris yang ada. Adapun ini enggak, cuma mengatakan sebagian dari harta saya. Nah, terus bagaimana? Berapa diberikan untuk wasiat? Kata Syekh, maka al-musalahu di sini masya al-warathatu, masya'al warathatu mimma yutamawwalu. Dia ya al-musalahu diberi masya'al warathatu senilai yang diinginkan oleh ahli waris. Mimma yutamawwalu ya berupa nilai yang bernilai untuk dijadikan harta. Mimma yutamawwal yani dari harta yang termasuk harta yang bernilai berharga gitu loh. Nah. Baik. Harta yang bernilai. Illa kecuali idza awsa lahu bisahmin. Kecuali jika dia berwasiat untuknya dengan saham. Saham itu kan jatah ya. Jatah saham itu jatah warisan ya. Saham itu salah satu ya. Saham. Ilmu bahasanya saham. Biasa kita guna istilah saham, nasib juga digunakan di nasib juga digunakan di warisan. Tetapi di sini intinya bahasanya saham. Saham. Bukan bahasanya bukan syai, bahasanya bukan haud, bahasanya bukan nasib, tapi bahasanya apa? Saham. Ya. Ya, ini dia dapat ada saham untuknya dari harta yang saya tinggalkan. Saya wasiatkan dia untuk fulan yang jika saya meninggal ya, beri dia satu saham. Ini bagaimana? Fakila, maka di sini ada berapa? Ada tiga pendapat dinukil oleh Syekh. Tetap dikatakan lahu masya'al warotha, tetap meskipun bahasanya saham, tetap dia dapat bagian yang dikehendaki oleh ahli waris seperti di atas mimma yutamawwal ya, senilai yang dianggap sebagai harta yang bernilai. Wakila, ada yang berpendapat lahu sudus bimanzilati sudusin mafrudin, dia diberi seperenam. Seperenam itu salah satu saham dari saham-saham warisan ya. Seperenam. Nah. Bimanzilati sudusin mafrud. Nah itu. Nah. Dengan posisi seperenam ya yang ditetapkan dalam pembagian warisan wa huwal madhhab, dan ini madhab Hambali. Pendapat yang ketiga lahu sahmun mimma sahhat minhul mas'alatu, dia dapat saham jatah dari ya, ada satu saham baginya diambilkan dari ya masalah yang telah benar. Nah, jika misalnya masalahnya 24, ya diambilkan satu dari 24 begitu. Sahmun mimma sahhat minul masalah. Jadi ambilkan saja satu bagian, satu saham dari masalah yang ada. Misalkan masalahnya 24, berarti berapa? Ambilkan satu dari 24 begitu maksudnya. Kalau tadi sudus, berarti sudus seperenam dari 24. Nah, itu. Bisa difahami? Kecuali di sini katanya. Nah, lahu sahmun mimma sahhat minhu masalah, pendapat yang ketiga, jadi dia dapat satu saham, satu jatah bagian dari masalah yang ada. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan 24, berarti ambilkan satu dari 24 itu. Illa kecuali ya, an yazida 'ala sudus. Kecuali jika satu saham yang diambilkan dari masalah yang ada itu melebihi sudus, melebihi sudus, ya, melebihi seperenam, satu saham diambilkan dari masalah ternyata hasilnya lebih besar dari sudus, maka fayu'tas sudus faqat, maka tidak bisa, maka dia diberi sudus saja karena tidak boleh lebih sudus. Ah, ini pendapat yang ketiga. Wa yadhharu atharu hadzal khilafi bil mithal. Naam, ikra. Wa yadhharu atharu hadzal khilafi bil mithal. فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب له أربعة من ثمانية وعشرين، لأن مسألة الورثة من أربعة وعشرين وسدسها أربعة، فزده عليها تكن ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين. للموصى له أربعة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي للابن، وعلى القول الثالث للموصى له سهم من خمسة وعشرين لأن مسألة الورثة من أربعة وعشرين. فسهمها واحد زده عليها تكون خمسة وعشرين للموصى له واحد وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي للابن. طيب. Apabila dia berwasiat untuknya dengan satu saham dari hartanya. Walahu zaujatun wa ummun wa ibn. Ahli warisnya zauja, um, ibn. Berarti zauja berapa? Thumun, um, suh, sudus, ibn al-baqi. Tayyib, yakni masalahnya 24, arba'atu isyrun. Naam. Fa'alil qawlil awwal, berdasarkan pendapat yang pertama, yu'tihil warathatu masya'u, ahli waris memberikan kepadanya senilai harta yang mereka inginkan. Yakni yang bernilai. Ya, punya nilai. Bisa dimanfaatkan untuk membeli sesuatu, ya, yang berharga. Baik. Walal madhab, berdasarkan madhab Hambali, ya, berarti kan dihitung karena diberi berapa. Kalau madhab Hambali diberi sudus bimansilati sudusin mafrud, yakni dia juga dapat sudus yang setingkat dengan jatah seperenam fard warisan, ya. Berarti lahu arba'atun min thamaniyatin wa ishrin. Berarti dia dapat empat bagian min thamaniyatin wa ishrin dari 28, ya, masalah. Kenapa begitu? Mari kita hitung. Li'anna mas'alatal warathati min arba'atin wa ishrina. Karena masalah ahli warisan ini berapa? 24. Karena tadi 1/8, 1/6, al-baqi berarti 24. Tayyib. Lizauja berapa? Thumun dari abad wa ishrun berapa? 6. Iya kan? Betul. Oh, besar sekali kalau 6. Berapa? 3. Nah, kita hitung, kita hitung. Zaujah thumun, berarti 1/8 dari 24 berapa tadi? 3. Um berapa? Sudus. Sudus dari 24? 4. Tayyib. Berarti sudah berapa itu tadi? 3, 4, 7. Kemudian ibn, sisanya 14. Ya. Kemudian wasudusuha arba'atun. Nah, sudus bimansilati sudus mafruud berarti 1/6 dari 24 berapa nilainya? 4. Jadi lil musa lahu sudus dari masalah arba'at ashiyah yaitu dapat 4. Berarti tulis di bawah al musa lahu sudus yaitu dapat 4. Jadi zawjah thumun 3, sudus 4, al-baqi ibn berapa? 17. Nah, kemudian sudus dari 24 itu 4. Jadi tambahkan 4, berarti masalahnya juga bertambah tentunya. Fazidhu alaihi, maka tambahkan 4 itu, saham 4 itu atasnya, atas masalah yang ada, ditotal lagi ke atas, takun samaniyatan wa isri. Jadi masalahnya jadi berapa? 24 tambah 4 tadi untuk musalah berarti 28. Berarti lil musalahu arba'atun, ya, yakni 4 dari berapa? 4 dari 28. Walil ummi arba'atun, untuk 4 dari 28. Walil zawjati thalathatun, 3 dari 28. Wal baqi lil ibn, sisanya untuk ibn yaitu berapa? Tuh, 17 dari 28. Ya. Jadi wasiat itu mengurangi jatahnya warisan, ya. Nah, wajib. Menurut pendapat yang ketiga, lilmu salahu sahmun min khomsatin wa ishrin. Pendapat ketiga tadi apa? Lahu sahmun mimma sohat minhul masalah. Dia dapat satu dari masalah yang ada, kecuali jika melebihi sudus, maka tetap diberi sudus saja. Nah, ini kan tadi masalahnya 24. Ya. Berarti kasih beri satu saham, lianna wal qawli tsalitsil musalahu sahmun min khamsatin wa ishrin. Nah, satu dari 24 itu, kemudian tentunya satu saham ini dijumlahkan berarti menjadi berapa masalahnya? Menjadi 25. Makanya saya mengatakan sahmun min khamsatin wa ishrin. Lianna mas'alatal waratha min arba'atin wa ishrin. Karena masalah waratha itu 24. Fasahmuha wahidun, maka saham jatahnya dia satu dari 24 itu. Zidhu alaiha, kemudian tambahkan, ya, tambahkan atas masalah yang ada, takun khomsatan wa ishrin, menjadi berapa? 25. Lil musalahu wahid, tuwal musalahu satu, walil ummi, yakni satu dari berapa? Satu dari 25. Walil ummi arba'atun, yakni 4 dari 25. Waliz zaujati thalathatun, 3 dari 25. Wal baqi lil ibni, sisanya untuk al ibn. Ya, kalau tidak mau susah-susah, ambil pendapat yang pertama. Ahli warisnya yang terserah mereka mau ngasih berapa. Ya, di sini Syekh tidak mentarjih, ya. Hanya menukil qila, qila, qila, tiga pendapat. Khairan insyaAllah. Tersisa an-naw thani. An-naw thani kita pelajari nanti insyaAllah. Besok mudah-mudahan bisa kita entaskan. An-naw thani ini itu ditentukan nilainya. Misalkan saya berwasiat sepertiga dari harta saya untuk fulan, seperempat harta saya untuk fulan, berarti sudah jelas nilainya, ya. Diperjelas sepertiga dari harta saya atau seperempat dari harta saya. Nah, pada hadis yang sahih Nabi membatasi berapa maksimal? Ats-tsuluts. Nah, ats-tsuluts katsir, ini tidak boleh lebih dari sepertiga, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, ini ada dua metode dalam menghitungnya. Nanti kita akan pelajari metode yang kedua saja. Metode yang kedua ini yang sudah kita pelajari pada pembahasan tashih, pada pembahasan ar-rod. Jadi min fadlikum antum muroja masalatul rad. Sebelum kita belajar ini, dimuroja kembali masalatul rad pada pembahasan itu. Masalatul rad itu kan dibuat dulu masalah zaujah, ya kan? Kalau ada zaujah, buat dulu masalah zaujah, kemudian buat masalah rad tersendiri. Nah, bagaimana kemudian cara menghitungnya itu dimuroja kembali masalatul rad, karena ini sama perhitungannya. Dibuat masalah wasiyah, kemudian buat masalah warasah tersendiri, kemudian nanti digabungkan. Baik. Nah, intinya membahas warisan yang penting memang sudah paham, selalu di apa di murojaah itu pembagian furud itu, syarat-syaratnya, berapa bagian dengan syarat-syaratnya. Kemudian perhitungannya ya sudah kita pelajari, sering-sering di murojaah supaya tidak lupa. Nah, jika sudah paham insyaallah semuanya mudah. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah.